kasih sayangmu untuk diriku juga untuk dia. Betapa tega kau terima cintanya, sedang dirimu masih kekasihku. Tak mungkin keduanya dapat kau. Yeah.